Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki ayat 111 dari surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma'amilat wahum la yuzlamun. Ayat 111 dari surah An-Nahl ini dapat kita ambil tema taubat sebelum mati. Artinya apa? Bila ayat 110 ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala, Inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu setelah kemaksiatan yang kamu lakukan, setelah kekafiran yang kamu pilih, setelah murtad yang kamu ambil, atau setelah jihad, hijrah dan sabar yang tidak kamu lakukan maksimal kepada Allah, maka ada satu pintu yang masih dibuka Allah sebagai pintu yang sangat membahagiakan umat manusia, yaitu pintu la ghafurur rahim, bahwa Tuhanmu Maha Pengampun. Maka bertaubatlah, mohon ampunlah. Setelah dia menerima taubat dan ampunan, dia juga bersifat rahim, kasih dan sayang. Dia akan merangkul kita, menyayangi kita, memeluk kita, membelai kita. Dan itu semua terjadi sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keterkaitan antara ayat 10, 110 dengan 111. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa. Suatu hari tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakan, dan mereka tiada dianiaya. Artinya, di akhirat kelak, setelah wafat nanti, setelah mati nanti, tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia ini. Tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Hidup yang sekali ini, inilah hidup kita yang sebenarnya. Setelah nanti hanya ada pembalasan. Ini adalah yaumun lil amal wal ghadu yaumun lil jaza. Hari ini hari untuk bekerja, esok hari adalah hari untuk meraih apa yang kita kerjakan. Mumpung masih hidup, mumpung dalam rangka suasana menyambut bulan suci Ramadan, bertaubatlah sebelum mati. Karena kita tidak mengetahui kapan wafat itu menjemput kita. Kalau sudah wafat, Allah mengatakan pada ayat ini, tiap orang akan membela dirinya. Apologi mengatakan dirinya baik, tetapi pada waktu itu bukan dirinya yang mengatakan, bukan hatinya yang berbicara. Semua berbicara, mata, telinga, tangan, kaki, semua hati berbicara. Kalau baik dia akan berkata baik, kalau buruk dia akan berkata buruk. Dan sementara diri kita sendiri tidak dapat menguasai, mengontrol apa yang dikatakan oleh tangan, telinga, mata, hidung, kaki, semuanya berbicara. Maka terjadilah tujadilu an nafsiha, membela dirinya. Ada terjadi perang antara diri. Karena apa? Karena ada ketidakcocokan. Maunya dikatakan baik. Bila di dunia manusia dapat bersilat lidah, di akhirat kelak lidah tidak bisa dikontrol oleh manusia itu lagi. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq. Kami minta kontribusi tentang pemahaman bagaimana wahum la yuzlamun, mereka tidak dikatakan tidak dianiaya, atau dalam kurung tidak dirugikan. Padahal pada ayat 109 kita ditemukan wafil fil akhirati humul khosirun, mereka adalah orang yang rugi. Dan 111 ini dikatakan mereka tidak dirugikan. Bagaimana mereka menjadi orang yang merugi tetapi tidak dirugikan atau tidak dianiaya? Kami persilakan Ustaz Fajrul Haq. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal, bahwasanya ayat yang kita kaji ayat saat ini adalah berupa nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mampu mempertahankan keimanannya, ketaatannya kepada Allah, walaupun sebelumnya itu mereka betul-betul benar-benar atau betul-betul mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apakah cobaan itu? Untuk supaya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya mereka betul-betul menjalankan ketaatan itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada ayat 106 atau 109 ini tadi dikatakan bahwasanya mereka itu humul khasirun disebabkan mereka itu berseberangan dengan ayat yang kita kaji saat ini, yaitu disebabkan mereka itu selalu mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, atau yang sebelumnya mereka itu memang betul-betul sudah kufur. Kufur dalam arti kata mereka murtad atau tidak meyakini lagi kepada Allah ba'da mim ba'di imanihi. Maka orang-orang seperti inilah yang murka Allah Subhanahu wa taala datang. Maka pada kajian kita saat ini adalah ayat 111, mana pada hari itu nanti Allah akan cukupkan bagi orang-orang yang mampu mempertahankan ketaatannya, akan Allah cukupkan atau Allah akan sempurnakan balasan. Sungguh hal yang sangat menyenangkan yang kita dapatkan ayat saat sekarang ini. Bagaimana seseorang ketika hari berbangkit itu adalah sangat mengerikan sekali. Tidak ada pertolongan, tidak akan ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan tersebut serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mintalah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita meminta? Salah satunya kita akan dapat mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangkinkan sempurnanya balasan yang Allah berikan. Allah mengatakan wahum la yudlamun, mereka tidak akan dianiaya. Dalam arti kata ini, mereka tidak akan pernah merasakan rugi. Betul-betul nikmat yang Allah berikan pada mereka itu adalah betul-betul nikmat yang sangat sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan hamba-hambanya seperti itu. Tidak mau Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya itu tersiksa, disebabkan Allah Subhanahu wa taala lebih mengedepankan sifat rububiyahnya ataupun kasih sayang Allah. Terbukti dalam kajian ayat yang sebelum-sebelumnya ini, Allah mengatakan bahwasanya Allah itu la ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun. Tidak saja itu, tapi Allah Subhanahu wa taala maha penyayang. Untuk itulah kita harus meyakini hal tersebut, sehingga kita betul-betul dapat menikmati pekerjaan kita ini. Banyak cobaan itu tidak akan menjadikan suatu rintangan atau masalah. Disebabkan apa? Disebabkan sangat yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kedekatan seseorang ini atas dasar keimanannya kepada Allah. Tapi bagi orang yang mendapatkan cobaan sedikit, dia akan merasakan kegelisahan disebabkan keimanannya itu tidak kental atau tidak dalam, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini selalu bertanya, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan itu timbul di dalam surat Baqarah, fa ammal ladina kafaru, sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, kata Allah, mereka itu bertanya-tanya ada apa ini. Sedangkan orang-orang yang beriman selalu mengatakan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun berupa kebaikan, apapun berupa musibah, selalu mereka kaitkan mereka itu bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan dasar pemikiran la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesuatu kekuatan itu tidak akan datang kecuali kekuatan itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Terima kasih Pak Fajrul Haq. Dapat kita simpulkan apa yang dikatakan oleh Pak Fajrul Haq tadi tentang perbedaan antara 109 yang mengatakan humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi, dengan wahum la yuzlamun, bahwa mereka tidak dirugikan. Yang pertama adalah kita gambarkan orang yang tidak lulus ujian itu adalah rugi. Rugi karena tidak lulus. Tapi dia tidak dirugikan oleh pihak kuliah, oleh pihak sekolah. Karena apa? karena telah disampaikan jauh-jauh hari, kalau seorang siswa tidak menguasai ilmu yang telah diajarkan, maka konsekuensinya tidak lulus. Dia rugi, tapi dia tidak dirugikan. Humul khosirun, walakinnahum la yuzlamun. Mereka rugi, tapi tidak dizalimi dan tidak dirugikan. Inilah contoh bahwa anak yang tidak lulus itu rugi, tapi tidak dirugikan oleh pihak sekolah. Begitulah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum kafir yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang rugi, tetapi tidak dirugikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menganiayanya dan tidak merugikannya. Karena apa? Karena telah jauh-jauh hari di dunia ini telah disampaikan bahwa orang yang kafir kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, kelak akan kekal di neraka selama-lamanya. Jadi kalau ditanya, bayangkan, masa saya cuma hidup 70 tahun dalam keadaan kafir di dunia ini, Allah menyiksa saya 70 juta tahun lamanya, apakah ini tidak kekafiran? Apakah ini bukan kezaliman? Maka kita mengatakan, ini aturan main yang telah disampaikan Allah di dunia. Jadi kalaulah tahu bahwa akan kekal di neraka selama-lamanya, kenapa Anda masih memilih kekafiran dan tidak beralih kepada keimanan? Mengapa masih berani melawan Tuhan dan tidak mencoba untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Inilah yang dikatakan Allah, wahum la yuzlamun. Mereka tidak dianiaya, mereka tidak dirugikan, karena Allah telah menyampaikan pesan kepada kita jauh-jauh hari. Kesimpulannya dengan demikian, mumpung masih sehat bugar, mumpung masih hidup di dunia yang sementara ini, bertobatlah, ikuti kedamaian Islam, dan jadilah mukmin yang taat. Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk melatih jiwa menjadi manusia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.